berat menimpa kulit yang bening. Perawan desa yang sedang mandi tak sadar kecantikannya. Damai di hati setiap hari, alam yang tentram dan damai. Di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini. Datang tenar kota merusak segala. Dengan senjata katanya, dia hulak merayu. Malang perawan desa, mudah membujuknya. Maka jadilah dia bandak sebelaka. Luas hatinya segera pulang kembali. Pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi. Desa ini jadi tercela, tak tahu ada siap mengadukan nasibnya. Dia pergi ke kota putus asa bekalnya, hancur lulu jiwanya akibat nafsu pian.